dini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV yang dimuliakan Allah taala, para pendengar Radio Al-Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari di setiap Senin sore. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan bahasan kitab Sahih Bukhari, itu dalam kitab salat tentang hukum-hukum seputar salat yang kita telah bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu kedudukan salat dalam Islam. Di antara ciri-ciri akhir zaman di mana kita merasakan begitu cepatnya waktu, ya, dan hampir kita merasakan begitu cepat, ya, dari hari ke hari, pekan ke pekannya, itu menunjukkan begitu dekatnya dengan hari kiamat, ya, yang menuntut bagi setiap mukmin untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoptimalkan waktu untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang kita akan bahas di kesempatan sore hari ini, bab qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu kaifa puridatus salatu fil isra. Qala Abdullah ibnu Abbas haddatsani Abu Sufyan fi hadisi Hiraqal waqala ya'muruna ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bis-salati was-sidqi wal-afafi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Yahya ibn Bukair qala hadatsana al-Laits an Yunus an ibn Shihab an Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Abu Dzarrin yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala purija an saqfi baiti wa ana bi Makkata fa nazala Jibrilu sallallahu alaihi wasallam paparoja sadri thumma gosalahu bima'i zamzam thumma ja'a bitasti min zahabin mumtali'i hikmatan wa imanan fa'aparagahu fi sadri thumma atbaqahu thumma akhada biyadi fa'arja bi ila sama'id dunya falamma ji'tu ila sama'id dunya qala jibrilu li khazinis sama iftah qala man hadha qala hadha jibrilu qala hal ma'aka ahadun qala na'am ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqala ursila ilaih qala na'am falamma fataha ulwanas sama'ad dunya. Faida rajulun qa'idun ala yaminihi aswidah wa ala yasarihi aswidah. Faida nadhara kibala yaminihi dhahika. Wa idza nadhara kibala yasarihi baka. Wa qala marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Qultu li jibril. Qala man hadha? Qala hadha Adam. Wa hadhihi al aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannah. Wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nar. Wa idza nara an yamihi dhahika wa idza nadhara kibala shimalihi baka. Hatta aruja bi ila sama'i tsaniyah. Fa qala li khazinha iftah. Fa qala li khazinha misla ma qala fi awwal. Fa fataha. Qala Anas. Fadzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullahi alaihim walam yuthbit kaifa manaziluhum ghairu annahu dzakara annahu wajada Adam fis sama'id dunya wa Ibrahim fis sama'is sadisah. Qala Anas. Falamma marra Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris. Qala marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh. Wa qulu man hadha? Qala Idris. Thumma marartu bi Musa. Faqala marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh. Qultu man hadha? Qala hadha Musa. Thumma marartu bi Isa. Faqala marhaban bil akhi Saleh wan nabi Saleh. Qultu man hadha? Qala hadha Isa. Thumma marartu bi Ibrahim. Faqala marhaban bin nabi Saleh wal ibni Saleh. Qultu man hadha? Qala hadha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Qala ibnu Shihab. Fa'ukhbirani Ibnu Hazm an Ibnu Abbas wa Aba Habbah Al-Ansari kana yaqulan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati khamsina salatan faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa faqala ma faradallahu ala ummat qala fadara khamsina salatan qala farji ila rabbika fa inna ummatika latatiku dhalik faraja'ani fa faraba satraha faraja'tu ila Musa wa qultu wada'a satraha wa qala raji rabbak fa inna ummataka latutiq faraja'tu fa wada'a satraha faraja'tu ilaihi wa qala irji ila rabbika fa inna ummataka latutiku dhalik faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddalul qawla ladayya faraja'tu ila Musa faqala raji rabbak faqultu istahyaitu min rabbi thuman talaqu bi hatan tah ila Sidratil Muntaha wa ghasyi alwanun la adri ma hiya fa idza fiha jababilul lu'lu wa idza turabuha al misku. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari, salat diwajibkan pada malam Isra. Jadi Imam Bukhari membuat bab diwajibkan. Ya. Kapan sholat itu diwajibkan? Diwajibkan. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Taala, hadis yang dibawakan oleh muallif pada bab ini adalah berbicara tentang dalam Isra dan Mi'raj. Tentunya potongannya adalah pada malam Mi'raj, yaitu mana salat diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini, walaupun tentunya hadis tentang salat itu diwajibkan yaitu pada malam Isra, tapi saya tidak akan membahas tentang kisah dan Mi'raj, karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan kita membahas tentang sisi hukum dan sholatnya, ya, bukan dari sisi kisah Isra dan Mi'rajnya. Tapi kita isyaratkan jelas, Isra dan Mi'raj adalah merupakan kejadian yang sangat besar yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang sangat agung yang tentunya dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kisah ini tentunya fa amana man aman kafara man aman. Dengan kisah ini beriman orang-orang beriman dan kafir orang-orang yang kafir. Kejadiannya kejadian yang sangat aheng gitu ya. Kejadian yang dua manusia, kejadian di luar akal manusia. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa melakukan ke langit yaitu ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban salat dalam waktu satu malam. Dalam waktu satu malam. Maka ini kewajiban apa kejadian yang secara akal manusia, perhitungan manusia itu tidak masuk. Tetapi tentu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari tentang Isra dan itu kafir, mukhrij an milati dinil Islam. Ya. Kemudian Isra dan Mi'rajnya sallallahu alaihi wasallam ala qawli rajih min ahli sunnah, yaitu yaqdah biruhihi tadihi. Bahwa pendapat yang benar dari pendapat ahli sunnah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan dengan dalam kondisi terjaga. Artinya bukan mimpi. Dan Allah Ta'ala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan dengan ruh dan jasadnya. Jadi dengan jasadnya. Itu adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi itu mungkin gambaran Isra dan Mi'raj. Dan kejadian besar ini dalam satu syariat besar. Jadi kejadian besar dalam satu syariat besar, syariat sholat. Jadi syariat sholat. Imam Bukhari rahimahullah membuat bab, artinya membuat bab dalam sahihnya, bab bagaimana diwajibkan sholat pada malam Isra. Jadi Imam Bukhari dengan secara pasti menetapkan Isra adalah malam Mi'raj. Jadi malam Isra adalah malam Mi'raj. Beliau menamai Mi'raj dengan Isra. Ya, karena tentunya turunnya wahyu tentang hal yang berkaitan dengan sholat bukan dari perjalanan Isra'nya, yaitu perjalanan Mekah, tetapi turunnya wahyu tentang sholat adalah ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, yaitu pada Mi'raj. Ya, di sini bisa dipahami oleh kita bahwa malam Mi'raj adalah malam Isra. Artinya malam terjadinya di malam apa? Isra. Ya. Kita terjemahkan dulu hadis ini. Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan kepadaku Abu Sufyan tentang dia beliau dengan Hirokal. Jadi Hirokal ini seorang raja waktu itu. Ketika Abu Sufyan radhiyallahu tentunya waktu itu juga belum masuk Islam, melakukan perjalanan perdagangan. Karena orang Quraisy itu punya keahlian dan kebiasaan berdagang. Kemudian ketemu dengan Hirokla yang bertanya tentang jati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dialog tentang siapa Muhammad sallallahu wasallam. Dan Abu Sufyan tidak sedikit pun berdusta tentang jati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Sufyan pun di saat itu belum masuk Islam, tetapi karakter kejujuran yang ada pada orang-orang Quraisy waktu itu melekat. Salah satu ada Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Pakola, ini potongan tidak sempurna tentu ceritanya. Pakola ya'muruna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bis salati was-sidqi wal afafi. Nabi tersebut, ya, artinya Muhammad tersebut memerintah kami untuk salat dan jujur dan iffah. Artinya di sini menjaga diri, kehormatan, tidak berzina, tidak meminta-minta, iffah, yaitu menjaga kehormatan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan bagian tentang Isra dan Mi'raj dari Anas bin Malik. Yang ini nanti akan ada pada bab khusus bab Isra dan Mi'raj. Jadi akan khusus tentang Isra dan Mi'raj. Kelihatan darin yuhadithu keadaan Abu Dzar menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah alaihi wasallam bersabda Furija sakfi baiti wa ana bi Makkah. Rumahku dan aku waktu itu berada di Mekah. Jadi atap rumahnya. Panazala Jibril alaihi salam, maka turun Nabi Jibril, apa, malaikat Jibril alaihi salam. Tentunya malaikat Jibril ini udah kesekian kali datang kepada Nabi SAW. Kedatangan pertama ketika Nabi SAW berada di Hira. Jadi ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, itu pertama ketemu dengan Nabi SAW. Dan kita bahas di hadis ya, bab wahyu. Kemudian beliau, malaikat Jibril, membelah dadaku. Dari mana dadaku? Sumaga salahu bima izamzam. Kemudian beliau Jibril akan mencucinya dengan air zamzam. Dari malaikat Jibril mencucinya dengan zamzam, tuangkannya ke dadaku. Jadi memas ke dada. Suma atbaqahu, kemudian menutup lagi. Jadi dibelek dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya dari setiap keburukan. Ya. Kemudian dengan hikmah dan iman. Kemudian ditutup kembali. Tsumma akhadha bi yadi, kemudian malaikat Jibril memegang. Fa araja bi ila sama dunya, ya, naiknya katanya buruk, ya, buruk, ya, yang itu ada sebelah Masjidil Aqsa. Di situ ada tempat yang dikisahkan bahwa di situlah Nabi Hasan naik ke buruk itu, ya, tunggangan yang khusus, ya. Kemudian naik ke langit bumi. Fala majitu ila sama'id dunya. Qala Jibril li khazinah langit bumi. Maka Jibril berkata kepada penjaga langit, "Iftah, buka." Qala man hadza? Qala hadza Jibril. Siapa ini? Saya Jibril. Qala hal ma'ak ahadun? Apakah engkau bersama yang lain? Qala na'am, ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku Muhammad. Wa qala ursila ilaih, apakah ia seorang rasul? Qala na'am. Falamma fataha ulwanan min dunya, fa idza rajulun qa'idun an yaminhi. Maka tatkala ya dibukakan, artinya langit dunia ini, Nabi SAW melihat, ya, melihat di situ seseorang yang sedang duduk. Kanannya manusia dan di sebelah kirinya segerombolan manusia. Artinya ada manusia yang banyak. Apabila beliau melihat ke sebelah kanannya, maka beliau tersenyum. Dan apabila melihat ke sebelah kiri, maka beliau menangis. Faqala marhaban bi Nabi Saleh wa Ibni Saleh. Lalu ini Adam alaihi salam berkata, "Selamat datang anak yang saleh." Qultu li Jibril, maka aku berkata kepada Jibril, "Man hadza?" Qala hadza Adam. Lalu Nabi Hasan bertanya, "Siapa ini?" Ini Adam alaihi salam. Menunjukkan para nabi ada di langit. Wahadihi uswidatu an yamini wa shimali nasmun min banihi. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ini yang ada di sebelah dan ada yang di sebelah, itu semua adalah keturunan Adam alaihi salam. Lalu udah disebutkan pinarakaeun katanya. Jadi di situ yang dimaksud bibit-bibit keturunan Adam, ya, ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Faqala fa ahlul yamini minhum ahlul jannah wal us wal aswidatu allati an yamihi an. Katakan yang di sebelah kanan calon surga, yang di sebelah kiri calon neraka. Nabi Hasan apabila melihat ke sebelah kanan tersenyum dan apabila melihat ke sebelah kiri nangis. Hatta arojabi ila sama insania, sehingga malaikat Jibril membawaku naik ke langit kedua. Zini ibtah faqala lukhazini misla maqala al-awwal. Kemudian malaikat Jibril berkata buka, maka dibuka oleh para penjaganya dan bertanya siapa ini, seperti tadi katanya. Fafataha qala Anas fadzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim shalawatullahi alaihim. Dan Anas menceritakan bahwa bertemu dengan sejumlah para nabi di tingkatan-tingkatan langit tersebut, Adam, Idris, Musa, Isa, Ibrahim. Semoga Allah bersolat kepada mereka. Walam yusbit kaifa manazilhum ghairu anhu dzakara anhu wajada Adam fi sama'i dunya wa Ibrahim fi sama'i sadisa. Lalu disebutkan oleh Anas tidak menyebutkan semua nama-nama nabi di tingkatan yang mana, selain tingkatan kedua adalah Adam, di tingkatan keenam adalah Ibrahim alaihis salam. Qala Anas, falamma mara Jibrilu bin Nabi, qala marhaban bi Saleh wal akhi Saleh. Wa qultu man hadza? Qala hadza Idris. Nah, maka Nabi salam berangkat lagi, naik lagi dengan Jibril alaihis salam, ketemu dengan Nabi. Nabi Idris berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Lalu apa Nabi Hasan bersabda, siapa ini? Kata Jibril Idris. Sumamar Nabi Musa. Kemudian aku pun lewat kepada Nabi Musa. Kata Nabi Hasan. Faqala marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh. Selamat datang wahai Nabi, saudara yang soleh. Waqultu man hadza? Qala hadza Musa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa ini? Malaikat Jibril berkata, ini Musa. Suma marartu bi Isa faqala bil akh Saleh wa Nabi Saleh. Lalu lewat kepada Nabi Isa dan Nabi Isa berkata, selamat datang wahai Saleh dan Nabi yang. Waqultu man hadza? Qala hadza Isa. Siapa ini? Maka Nabi malaikat Jibril mengatakan ini adalah Isa. Tuma marratu bi Ibrahim. Aku melewati Nabi Ibrahim. Marhaban bin Nabi Saleh wa Ibnu Saleh. Selamat datang wahai Nabi Saleh dan anak yang saleh. Faqultu man hadza? Qala hadza Ibrahim. Ya, lalu Rasul bersabda, siapa ini? Ini adalah Ibrahim alaihissalam. Qala Ibnu Syihab. Jadi di sini dipotong bagian ceritanya. Faqala Ibnu Hasan, anna Ibnu Abbasin wa Aba Habbah Al-Ansari kana yakulani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma urija bi hatta dhahartu li mustawa asma'u fi. Kemudian Nabi Hasalam naik lagi. Kita telah sampai il mustawa ke Sidratul Muntaha. Asma'u fihi sirpal aqlam. Aku mendengar padanya goresan tinta. Jadi, goresan tinta. Qala Ibnu Hazm wa Anas Ibnu Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa faradallahu ala 50 salatan. Cerita. Maka ketika Nabi sallallahu telah sampai ke Sidratul Muntaha, di riwayat yang lain fa ahwal ilaihi, diwahyukan padanya. Faradallahu azza wajal ala ummati 50. Nah, ini awalnya telah dipardukan kepada umatku 50 Biasanya 50 rakaat, banyak gitu ya. Yang sekarang menjadi 5 waktu. Farajatu bidzalik hatta martu, maka aku kembali dengan tugas kewajiban salat 50. Lalu aku melewati Nabi Musa. Faqala ma faradahu la ummatik. Musa nanya, apa yang Allah fardukan kepadamu untuk umatmu? Qultu farada 50 salatan. Kan telah diwajibkan untuk salat 50. Qala farji ila rabbik, kembali lagi. Minta nego. Nabi SAW diminta untuk murojaah, meminta keringanan. Meminta keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu dalik, karena sesungguhnya umat tidak akan mampu itu. Ya, memprediksi. Karena apa? Fisik manusia semakin apa? Berkurang gedenya. Maka Nabi Musa sangat mengetahui itu gitu ya. Faqala faradahu laka ala ummat qultu hamsin salatan farj ila fa inna ummataka la dalika. Qala farajatu fa wada'a syatraha. Kemudian Nabi sallam naik lagi lalu meminta keringanan kepada Allah. Maka diringankan setengahnya, berarti 25 ya. Farajatu ila Musa qultu wada'a syatraha. Lalu aku melewati lagi Nabi Musa, lalu aku berkata, telah raji rabbak fa inna ummataka la tatiku la tatiku. Kembali lagi katanya kepada Rabbmu dan minta lagi keringanan, karena sesungguhnya umatmu mampu. Farajatuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsun. Nabi Hasalam pergi lagi, yaitu ke Sidratul Muntaha, menemui lagi Allah. Faqala dia 5 50. Jadi 5 pertemuan sholat adalah sama dengan 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Ya, lagi dispensasi. Artinya apa? Allah mengatakan, aku telah mewajibkan 5. Tidak ada. Farajatu ila Musa faqala irji rabbak. Lewat lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, kembali lagi katanya kepada Rabb. Qultu istahyaitu, aku malu katanya, min Rabbi, dari Rabbku. Suman talaqa bi hatta intaha ila Sidratil Muntaha. Kemudian pergi aku dibawa oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Wa ghasyi alwanun la adri. Kemudian Nabi melihat gemerlap pancaran, ya artinya gemerlapan keindahan yang ada. Berupa apa? Jababilulu. Berupa kubah-kubah, atau mungkin kalau bentuk kubah-kubah yang di situ didapatkan adalah permata yang memancarkan cahaya. Dan tanahnya adalah bau minyak kasturi. Jadi tanahnya bau minyak kasturi. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengkisahkan perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj, dan mengkisahkan bagaimana salat itu diwajibkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Umatnya, untuk umatnya. Nah, di dalam hadis yang mulia ini tentunya banyak pelajaran yang sangat agung. Tapi sebelum kita membahas tentang hikmah-hikmah yang ada dalam hadis ini, akan menjelaskan tentang kapan diwajibkan sholat dan bagaimana diwajibkan sholat. para ulama bahwa diwajibkan sholat yang lima waktu dengan kaifiyah syarat rukun yang kita pahami hari ini itu pada malam pelajaran pertama. Ijma para ulama bahwa waktu wajibkan sholat yaitu sholat lima waktu. Jadi sholat lima waktu dengan tata cara yang kita kerjakan, dengan syarat-syarat yang kita tahu dan dipelajari hari ini, dengan rukun pelajari laksanakan hari ini, itu diwajibkan pada malam Mi'raj. Kemudian sejumlah para ulama juga menukil ijma bahwa Nabi sallallahu wasallam di malam itu mendapatkan perintah tentang sholat lima waktu, maka Jibril alaihi salam di pagi harinya, jadi di pagi hari setelah Mi'raj itu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari sholat. Dan datangnya Jibril alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis, jadi tentang bagaimana sholat berkaitan dengan namanya awqatu sholat. Nabi SAW diajar oleh Jibril dua waktu. Jadi Jibril AS datang di semua sholat di awal waktu. Jadi duhur ketika terbit hari, ketika bayang-bayang sama panjangnya, maghrib ketika terbenam hari, isya ketika ada mega merah, subuh ketika terbit fajar shodiq. Itu di hari pertama. Kedua, Jibril alaihissalam datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di waktu akhir salat. Jadi kalau tadi berarti salat duhur, maka malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW mengajari sholat ketika bayang-bayang hampir sama panjang. Kemudian seterusnya. Nah. Kemudian syariat sholat ini dari sisi kaifiyah bagaimananya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, itu pun apa? Bertahap. Bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu catatannya. Timbul pertanyaan, apakah ada sholat yang diwajibkan kepada Nabi dan para sahabat sebelum sholat yang lima waktu? Jadi sebelum sholat yang lima waktu. Ya. Jadi ini dari sisi yang kedua. Kita membahas, adakah sholat sebelum sholat lima waktu? Adakah sholat sebelum sholat lima waktu? Artinya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, pun sebelum malam Isra dan Mi'raj. Para ulama masalah ini berkata bahwa jadi awal diwajibkan sholat itu di Mekah sebelum Isra. Yang bukan sholat lima waktu. Salat dipakai oleh sebagian para ulama, yaitu redaksi hadis Abdullah bin Abbas yang tadi. Wakana ya'murun ati wal afaq. Jadi perintah salat dalam arti salat yang bukan lima waktu itu ulama itu ada sebelum Isra dan Mi'raj. Tetapi bukan dengan kaifiyah kita laksanakan hari ini. Jadi bukan dengan tataran yang kita laksanakan hari ini. Sebagian para ulama, sholat sebelum yang lima waktu, ada yang mengatakan sholatnya adalah sholat pagi dan petang. Petang. Dan dalil yang dipakai oleh sebagian para ulama yang mengatakan itu, firman Allah Rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Jadi ada salat yang dilakukan di pagi sebelum matahari dan sebelum terbenam matahari. Maka dikatakan itu adalah awal salat. Jadi ada sebagian yang mengatakan salat. Ya. Nah, itu berkaitan dengan awal disyariatkan apa? Imam rahimahullahu taala meriwayatkan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu bisa nahwani terjadinya Isra dan Mi'raj menurut sebagian ahli sejarah seperti Imam Ibnu Katsir sebelum hijrah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat, katakan falama kana lailatul isra qabla al hijrati bi sanati wa nis faradallahu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul hams wa fasala syurutuha biha ba'da dzalik syai'an fa syai'an. Jadi Ibnu Katsir mengatakan maka tatkala malam Isra itu setahun setengah sebelum hijrah, maka Allah mewajibkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis untuk waktu diperinci syarat rukunnya. Kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan salat maka turun hari ya, seperti ya adanya salat qobliyah, adanya salat ba'diyah, adanya sunnah-sunnah dalam salat. Ini syariat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan kapan. Kedua, berbicara tentang bagaimana sholat itu diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan waktu. Sekarang berkaitan dengan bagaimana sholat itu diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah hadis yang tadi. Bahwa diwajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu melakukan perjalanan terlebih dahulu, perjalanan yang sangat tentunya yaitu Nabi sallallahu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke masjidil asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladhi barak linurin ayatina innahu huwas sami'ul alim. Ya. Nah, kita lihat di sini zat yang telah memberangkatkan atau telah memperjalankan hamba. Jadi ini gelar abdi. Pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nahawlahu. Yang kata Allah, kami berkahi apa-apa yang ada di sekitarnya. Jadi Allah, Masjidil Aqsa dan sekitarnya termasuk tempat yang diberkahi. Apa salah satu berkah yang ada di kota itu? Tentunya adalah Ardul Anbiya, para nabi, di mana Allah mengutus sejumlah para nabi di kota tersebut. Jadi di kota tersebut Allah mengutus para nabi. Ilaihimul kutub, dan Allah pun menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang menjadi neraca dan timbangan hidup bagi manusia. Yang orang mukmin berkaitan dengan Masjidil Aqsa, berkaitan dengan negeri Syam, dan berkaitan itu satu alaqah yang berkaitan dengan imaniyah. Bukan kaitan semata-mata darah, bukan kaitan semata-mata tanah. Kaitannya adalah syariat, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mensyariatkan kita untuk mendatangi tempat itu. Allah akan keutamaan salat di masjid tersebut sebagaimana di Masjid Nabawi dan sebagaimana di Masjidil Haram. Allah taala memberi berkah. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagian-bagian ayat. Apa ayat-ayatnya? Tentunya ayatnya adalah Isra dan Mi'raj. Menjadi ayat akan kebesaran Allah. Menjadi ayat akan Allah taala. Maka kita mengetahui bagaimana salat itu diwajibkan. Salat diwajibkan berbeda dengan semua syariat lainnya. Jadi salat berbeda dengan syariat yang lainnya. Syariat zakat, syariat puasa, syariat Allah menghususkan perjalanan yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Disebutkan perjalanan juga, di mana Allah awalnya mensyariatkan kepada kita 50. Kemudian terjadilah pengurangan sampai 55. Ya. Saya ingin menjelaskan hikmah yang sangat agung yang menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan umat ini. Pertama, lihat dalam sejarahnya tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia, Nabi yang punya tinggi kepada umat. Nabi yang punya kasih sayang kepada umatnya. apa yang merupakan tanda-tanda kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sebagai bentuk perhatian kepada umatnya dan kepada manusia yang itu akan menjadi penghuni neraka. Ya. Karena Nabi SAW diperlihatkan kepadanya. Ya. Jadi istilahnya itu, calon manusia ahli surga, calon manusia ahli neraka. Ketika Nabi SAW melihat ke bagian kanan, ke sebelah kanan. Sebelah kanan siapa? Nabi Adam di saat itu. Beliau tersenyum. Karena ternyata mereka adalah sebagai penghuni surga. Ketika melihat ke sebelah kiri. Dan itu adalah sebagai penghuni neraka. Maka Nabi SAW menangis. Menangis. Ya. Disinilah para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat ya. Surah An-Nisa ayat 9. Surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afa khafu alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Dan takutlah kepada Allah orang-orang yang kalau dia meninggalkan anak cucunya ia dalam keadaan merasa gundah, takut dengan keturunannya yang lemah. Jadi keturunan yang lemah. Takut akan masa depannya. Maka Allah berfirman, maka bertakwalah kepada Allah. Dan berkatalah dengan kata-kata yang tepat, hikmah, sesuai dengan kebenaran. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung untuk saya, untuk antum, untuk pemirsa, pendengar. Ayat ini khitab pokoknya yaitu peringatan Allah kepada orang-orang yang mengurus harta anak yatim. Bahwa siapa saja yang di sisinya ada anak yatim, maka jangan coba-coba mendolimi mereka dengan harta-hartanya. Jadi ingat ayat ini berkaitan dengan peringatan Allah kepada setiap di antara kita yang memiliki bimbingan anak yatim atau dipercaya untuk mengurus anak yatim. Ima kita mengurus anak kakak, anak adik, anak saudara, atau mungkin hari ini dalam sebuah lembaga. Maka ingatlah, takut akan ancaman azab Allah ketika berbuat zalim akan harta anak yatim. Bagian yang kedua dari isi ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau kita syakratul maut, kemudian kita memiliki anak-anak yang lemah, mungkin masih kecil gitu. Kita syakratul maut, anak masih kecil. Maka tentunya Tabiat manusia akan gundah dengan masa depan anak ini. Apalagi kalau kitanya miskin. Sedikit sekali yang akan kita wariskan untuk anak ini. Mungkin orang akan merasa takut ya. Bahwa anak-anak ini gimana nanti makannya, gimana nanti pakaiannya, gimana nanti hidupnya. Atau rasa gundah itu hatta orang kaya. Ketika orang yang memiliki harta yang banyak, tapi anaknya masih kecil, maka juga ada was-was. Seandainya punya paman, tidak sedikit paman yang jahat. Tidak sedikit saudaranya yang jahat mengambil harta anak yatim. Maka seorang bapak gundah ya, tentang masa depan anak. Dan umumnya gundah tentang urusan dunia tentunya. Gundah tentang urusan dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu nasihat. Nasihat. Yang mana nasihat itu? Nasihat yang sangat agung. Melebihi dari semua perkara. Seolah-olah Allah mengatakan begini dalam ayat ini. Ya, ketika kita gundah dengan anak kita, gimana hidupnya nanti? Kalaupun banyak harta karena masih kecil, mungkin dibelanjakan bukan pada tempatnya sehingga uangnya habis gitu ya. Kalau ada yang mengurusinya, ditakutkan yang mengurusinya itu jahat, gundah. Seolah-olah Allah mengatakan begini gambarannya. Anda bukan, artinya hal yang paling pokok bagi Anda adalah bukan anak mungkin diajari tentang dagang, titipan kepada siapa. Tapi ayat ini mengatakan, kalau harta kamu ingin berkah dan menjadi kebaikan kepada anak Anda, dan kalau Anda ingin kehidupan anak Anda baik setelahmu, maka jadilah engkau orang bertakwa. Karena takwa akan mengeluarkan segala sesuatu setelahnya kebaikan. Jadi ayat ini mengingatkan itu, Pak. Jadi kalau saya bahasakan sekarang begini. Para bapak, para ibu, saya, semua pemirsa menginginkan anak kita soleh. Tentunya ketika kita menginginkan anak soleh, setidaknya kita mencari sekolah yang terpopuler. Sekolah yang dianggap maju oleh kita untuk mendidik anak kita. Kita cari semuanya. Kemudian para gurunya pun berusaha mengembangkan lembaga pendidikannya dari sisi standar sarana-prasarana, infrastrukturnya disiapkan. Metode-metode pengajarannya disiapkan. Bahkan para ibu, para bapak tidak segan-segan menjual sawah, menjual kebun untuk menyekolahkan anak. Tapi ini, Pak, Bu, bukan ini, bukan sebab. Kita katakan ini sebab. Tapi sebab ini tidak selamanya akan menjadikan anak kita soleh. Ya. Sebab ini tidak selamanya membuat anak kita soleh-soleha. Kenapa? Karena ada rahasia yang sesungguhnya lebih kuat dari itu semua. Yaitu apa? Takwanya kita. Ya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, orang yang menjaga sholat lima waktu, orang yang sholat malam, orang yang puasa Senin dan Kamis, orang yang tidak makan kecuali yang halal dan tidak memberikan kecuali yang halal, maka semua apa yang akan keluar dari dirinya adalah baik. Dan itu punya pengaruh untuk anak. Selain apa yang kita usahakan dalam sisi yang pertama tadi, maka Allah berkata, "Falyattaqullaha." Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan pada surah Al-Kahfi. Jadi pada surah Al-Kahfi ayat 82. Fa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa sayastakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu malam tastati alaihi sabra. Ini potongan kisah Nabi Musa. Dikisahkan ada satu tembok yang berada di satu kota yang dimiliki oleh dua anak yatim. Dan di bawah tembok ini ada apa? Ada harta karun. Harta karun. Dan kedua bapak dua anak itu bapak yang soleh. Apa maksud dari ayat ini? Ringkas saja. Allah menjaga harta anak yatim itu dari semua kejahatan orang. Artinya tidak ada orang yang bisa mengambil harta karun itu. Dijaga Allah. Kenapa sampai harta anak itu kepada anaknya? Kenapa harta karunnya sampai kepada anaknya? Apa alasannya? Wa kana abuhuma salihan. Karena kedua bapaknya soleh. Jadi artinya apa? Semua harta antum, semua harta saya, semua harta pemirsa, itu insya Allah akan ada pada anak antum. Tapi dengan syarat apa? Kitanya soleh. Kenapa? Karena orang yang soleh ketika meminta kepada Allah, Allah akan mengijabahnya. Allah mengatakan hanya Allah akan menerima dari orang yang takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang takwa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak selamanya antum mengajari anak tentang perniagaan. Antum tidak selamanya memberikan skill kepada anak, kemampuan untuk hidup. Kemudian anak akan sukses di masa depan. Belum tentu. Walaupun itu cara. Ada sesuatu yang lebih rahasia dan itu lebih kuat untuk jalan sukses dari itu semua, yaitu ketakwaan kita. Kenapa? Karena takwa ini akan memberikan berkah semuanya. Jadi takwa ini akan memancarkan segala sesuatu kebaikan. Ya. Maka baginda Rasulullah SAW empati sekali ya, kepada generasi manusia. Ya, di situ sedih. Ya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk empati Nabi SAW kepada umatnya apa? Berusaha mencari yang ringan bagi umatnya. Jadi Nabi SAW tidak selalu ingin syariat untuk umatnya yang termudah. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memilih syariah yang termudah. Bahkan Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, jika aku diberikan dua pilihan, maka aku selalu memilih yang teringan selama tidak merubah batasan, melampaui atau mengurangi. Selama itu ada keringanan dari Allah, maka kata Nabi SAW, selalu aku memilih yang termudah. Dan itu bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Dari 50 menjadi 5 gitu kan. Dan ini adalah kasih sayang Nabi SAW. Kemudian pada hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga, bahwa Nabi SAW itu adalah Nabi yang pertama diberi syafaat nanti, yang dinamakan dengan syafaatul kubra, syafaatul udma. Nah, kemudian poin yang sangat penting di sini untuk kita pahami, bahwa hadis ini menunjukkan tentang akidah ahli sunnah pada beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa Quran kalamullah, wa anallaha ta'ala yatakalam bisautin wa hurufin. Hadis ini menunjukkan bahwa Quran kalamullah, dan bahwa Allah disifati dengan sifat kalam. Allah berbicara dengan suara dan huruf. Jadi Allah berbicara dengan suara dan huruf. Kenapa? Karena Nabi mendengar perintah itu. Musa alaihi salam mendengar kalam Allah. Wa kalamallahu Musa taklima. Idnada rabbuhu. Ketika Allah menyerunya, memanggilnya. Dan ini keyakinan ahli sunnah. Kemudian kita meyakini bahwa ya, nabi-nabi berada di langit. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, kita beriman. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat ulu. Dan ulu Allah mencakup uluwi sifat, uluwi zat, uluwi qahar. Uluwi sifat, uluwi qahar, uluwi zat. Dan hadis ini pun menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat ulu, tinggi. Pertama, tinggi sifatnya. Walillahi al-masalul a'la, as-sifatul ula. Sifat Allah adalah sifat yang maha tinggi. Kemudian uluhil qahar, bahwa Allah Ta'ala tinggi kekuasaannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan yang ketiga, uluwi zat. Bahwa zat Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Ba'inun an khalqi fawqa arsyihi fawqa samawat. Allah Ta'ala tinggi di atas arasnya. Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh langitnya. Ya. Dan Allah tidak bersama dengan makhluknya. Ya. Jadi tidak mengatakan Allah di mana-mana. Allahu fis sama. Ay fawqa sama. Allah di atas langit. Ar-Rahmanu alal asis tawa. Dan dengan itu Al-Quran dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan Allah tinggi di atas makhluknya. Salah satunya adalah berkaitan dengan diangkatnya baginda Rasulullah SAW ke Sidratil Muntaha menerima wajibnya sholat. Ya, sampai di sini pembahasan kita di sore berbahagia ini. Dan kita membuka sedikit pertanyaan. Ya. Agak lama karena memang perlu disempurnakan sedikit. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan dan juga tentunya nasihat yang juga disampaikan oleh Ustaz di kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya sahabat Gembira Islam dan juga para hadirin jamaah kajian Aisyah Bantarsari Kota Tasikmalaya, kita beranjak ke sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan kembali bagi jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz terkait materi kita ataupun di luar pembahasan, bisa langsung disampaikan oleh Ustadz. Ataupun bagi jamaah akhwat bisa mengirimkan pertanyaan dan juga sahabat Gembira Islam melalui layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di nomor SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan coba dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Oh, di sebelah sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya berkaitan dengan yang dibahas hari ini berkaitan dengan hadis tadi, bahwasanya ketika Isra Mi'raj maksudnya Rasulullah bertemu dengan para nabi dari mulai Nabi Adam sampai dengan Ibrahim. Nah, bagaimana mengimaninya? Apakah nabi-nabi ini dihidupkan kembali atau emang berupa ruhnya? Karena kan setahu kita sampai akhir kiamat para nabi itu meninggal kecuali Nabi Isa. Nah, kemudian yang kedua, Anda pernah dengar bahwasanya salah satu keistimewaan Masjidil Aqsa adalah Rasulullah pernah mengimami para nabi ketika Isra Mi'raj. Bagaimana dengan keterangan ini, Ustaz? Jazakallah khairan. Ya. Hal yang berkaitan dengan perkara yang gaib adalah kembali semuanya adalah kepada dalil. Jadi tidak kembali kepada akal kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan para nabi di langit dengan kehidupan yang khusus. Karena tentunya kita mengimani kehidupan itu punya perbedaan. Kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam kubur, kehidupan nanti yaumul qiyamah. Semua jenjang kehidupan memiliki hakikat yang berbeda. Memiliki kenyataan yang berbeda. Jadi kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan para nabi ya. Dengan kehidupan yang lain, dengan kehidupan yang berbeda. Dan itu yang wajib kita imani. Ya. Kemudian berkaitan dengan kelebihan Masjid Aqsa. Ya. Ya seperti apa yang diriwayatkan dan semuanya itu wajib kita imani dan apa yang dihabarkan dalam hadis-hadis yang sahih kita imani sebagaimana datangnya riwayat itu tanpa harus kita mentakwilnya, tanpa hanya menyelewengkan maknanya, tanpa kita juga membayangkan dengan sesuatu yang dibayangkan oleh bayangan kita hari ini. Jadi kata para ulama, ya berkaitan dengan nas-nas seperti akidah, ya, seperti masalah iman itu ijra'u an-nusus ala bahiriyah, yaitu memahami nas sebagaimana bahirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya dan jawaban tadi bisa menjawab dua pertanyaan dari jamaah kita. Oke, silakan selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya kepada Ustaz, baik seputar pembahasan kita di sore hari ini ataupun di luar pembahasan kami persilakan. Silakan, jika tidak ada kita akan langsung beranjak ke pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan dari pesan singkat dari WhatsApp Ustadz. Dari Amballah di Sulawesi Tenggara. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Mohon pencerahannya terkait dengan pendapat yang mengatakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW hanya terjadi pada ruh Ustadz dan bukan jasad Rasulullah. Jazakallah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya itu tentunya bertentangan dengan dalil-dalil yang sharih, yang sahih, sebagaimana dalam dalil-dalil yang tadi. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari SMS Ustaz kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Dudung Mulyana di Ciamis. Ustaz ingin tips dan triknya, kemudian bagaimana cara beristiqomah dalam menjalankan sholat lima waktu, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, istiqomah dalam melakukan ibadah, ya tentunya banyak sisi. Sisi yang pertama yang sering mungkin disampaikan juga oleh para ulama, ma'rifatul amir qablal amr, mengetahui siapa yang memerintah sebelum tahu tentang perintahnya. Artinya apa? bahwa kalau kita mengetahui ini udah belum kemarin. Yang memerintah sholat adalah zat yang memberi rizki kita. Yang memerintah sholat, zat yang menghidupkan kita. Yang memerintah sholat adalah zat yang telah mengadakan semua apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di lautan, apa yang ada di daratan. Allah yang telah menciptakan ini semua. Zat yang memerintahkan kita sholat adalah zat yang akan menghukum kita. Zat yang telah menyediakan surga dan neraka. Maka tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga Allah menggandengkan ibadah kepadanya dengan taat kepada orang tua. Kalau antum berpikir, apa yang menyebabkan antum harus berbakti kepada orang tua? Apa yang menyebabkan antum, saya tidak boleh durhaka kepada orang tua? Ketika orang tahu kedudukan orang tua, dan semua kebaikan ibu terutama, maka tentunya setiap orang akan sangat berat untuk durhaka, dan akan sangat teringat untuk melakukan semua perintah Allah. Semua perintah orang tuanya akan dilakukan. Kenapa? Karena tahu akan semua kebaikan jasanya. Maka setiap mukmin hendaklah dia mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal dulu Allah. Siapa Allah? Siapa yang memerintahkan kita sholat? Kenali Allah Ta'ala. Maka dengan itu akan terasa ringan kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, memahami akan hikmah semua itu. Orang memahami hikmah akan keagungan sholat, hikmah dan keutamaan sholat. Jika orang tahu akan hikmah dan keagungan sholat, maka dia pun akan terasa nikmat. Ya. Terasa nikmat bagaimana itu sholat. Kemudian pahamilah juga ancaman bagi orang yang tidak menunaikan sholat. Maka insya Allah orang akan menjaga ini semua. Kemudian tidak diragukan lagi, istiqomah dalam semua amal soleh sangat ditentukan oleh teman kita. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi kita harus bergaul, berteman dengan orang-orang soleh di sekitar kita yang menjaga sholat itu. Insya Allah kita akan tetap istiqomah. Bi'idnillah.